ganti uang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah amma ba'd. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-1085. Qala rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran faqala lahum taqaddamu fa'tammu bih wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahumullah. Riwayat Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat para sahabat berlambat-lambat dalam menghadiri sholat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka, hendaknya kalian bersegera untuk mendahului dan hendaknya kalian mengikuti aku dan hendaknya orang-orang setelah kalian mengikuti kalian. Sungguh suatu kaum itu akan selalu telat dalam perkara yang mulia sampai Allah Ta'ala akan mengakhirkan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur beberapa sahabatnya yang tidak bersegera untuk menempati saf-saf terdepan dalam sholat. Beliau menasihati agar mereka bersemangat untuk segera maju ke depan, menempati saf-saf terdepan, agar bisa mengikuti gerak-gerik Nabi dalam sholat. Baru setelah itu yang lain mengikuti gerakan para sahabat yang di depan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberi satu pernyataan bahwa orang yang selalu tertinggal dalam sholatnya maka akan selalu tertinggal dalam urusan-urusan yang lain yang mulia. Innamal jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis amalnya. Kalau sholatnya sering telat, maka untuk perkara-perkara yang lain akan suka dan sering telat juga. Dan kalau itu terus terjadi, maka di hari kiamat nanti tidak termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama dalam kebaikan, tidak termasuk orang-orang yang terdepan dalam kemuliaan. Barakallahu fikum. Maka dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dianjurkan bagi yang telah datang di masjid untuk segera menempati saf-saf terdepan, agar mendapatkan keutamaan berada di saf terdepan dalam sholat, ya. Nah, ini teguran untuk kita semua. Kadang sudah datang di masjid, gak langsung mengambil saf terdepan, padahal ada kesempatan untuk berada di saf terdepan, malah milih yang belakang. Nah, ini tindakan yang salah. Yang benar adalah berlomba-lomba untuk berada di saf yang terdepan dalam sholat. Jika ada kesempatan, maka jangan disia-siakan. Nah, barakofikum. Apalagi kalau jamaahnya banyak. Ini kalau enggak segera mengambil tempat di saf-saf terdepan, benar-benar akan dapat bagian di belakang. Sangat rugi, ya. Datang lebih dulu kok malah dapat sofnya di belakang. Kenapa ini? Karena gak segera mengambil tempat duduk di terdepan, padahal itu adalah keberuntungan dia tidak mengambilnya. Ini suatu kesalahan. Oleh sebab itulah Nabi menegur para sahabat yang berlambat-lambat dalam menepati saf-saf terdepan. Kemudian faedah yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan disyariatkan untuk memberi teguran atau nasihat ketika melihat sebagian besar jamaah yang sudah mulai kendor semangatnya. Memang inilah manusia, ya. Kadang semangat, kadang kendor, ya. Ketika sudah mulai ada tanda-tanda semangatnya kendor, maka ini perlu untuk disemangati lagi. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Walaupun dalam perkara yang sudah mereka ketahui, tetap mereka membutuhkan apa ini? Pengingat. Karena sifat dasar manusia itu suka lalai, teledor, ya. Nah, ketika diingatkan baru sadar lagi. Demikian terus, ya. Yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan bahwa saf-saf yang terdepan ini bertugas untuk mengikuti gerakan imam. Karena mereka melihat gerakan imam itu. Sedangkan saf-saf di belakang mereka mengikuti gerakan saf yang di depannya. Jadi saf terdepan itu sangat membantu jamaah yang berada di saf belakang untuk bisa mengikuti gerakan imam. Karena posisi imam yang jauh dari mereka, apalagi di masjid yang besar, jamaahnya banyak, enggak lihat imamnya, ya. Nah, kadang imam itu gerakannya cepat, kadang sedang, kadang lambat. Dikiranya sudah sujud, ternyata masih belum sujud, ya. Hanya makmum-makmum yang enggak lihat itu sujud duluan. Maka terjadilah perbuatan yang diingkari, yakni mendahului gerakan imam dalam sholat. Itu terlarang, ya. Maka saf-saf yang terdepan yang mengetahui gerakan imam sangat membantu saf-saf di belakangnya untuk bisa kompak dalam mengikuti gerakan imam. Faktammu bi wal yaktamma bikum mamba'dakum. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan faedah bahwa orang yang tidak disiplin sholatnya, maka dalam perkara yang lain lebih tidak disiplin lagi. Kalau sholatnya sering telat, dalam perkara yang lain yang terkait dengan perkara-perkara yang utama, ya, bukan perkara cari duit, ya, itu mesti datangnya lebih telat lagi. Kalau sholat jamaah yang pahalanya besar saja dia datangnya telat, apalagi kalau acara rapat musyawarah tanpa konsumsi, ya, datangnya lebih telat lagi. Kalau enggak percaya perhatikan saja, tapi kita memang tidak bertugas untuk memperhatikan orang lain, ya. Tapi itu sudah merupakan apa ini? Balasan dari Allah Ta'ala. La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhkhirahumullah. Kalau orang itu terus-menerus telat datang sholatnya, maka Allah Ta'ala akan menjadikan mereka akan telat terus dalam perkara yang lain. Ini akibatnya nanti di hari kiamat. Dia akan menjadi yang terbelakang dalam mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, innamal jazau min jinsil amal. Karena balasan itu sejenis dengan amalnya. Hadis berikutnya yang ke 1086. Qala rahimallahu an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manaqibana fis shalah wa yaqulu istawu wa la tahtalifu fa tahtalifa qulubukum liyalini minkum ul akhlami wan nuha thumma alladhina yalunahum ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ رَوَاهُ مُسْلِمْ. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengusap pundak-pundak kami dalam sholat. Beliau bersabda, yang lurus jangan ada yang berbeda lurusnya yang menyebabkan hati kalian menjadi berbeda-beda. Yang mengiringi aku dari kalian dalam sholat adalah ulul ahlam wan nuha. Nah, itu orang-orang yang cerdas dan paham masalah sholat. Kemudian baru orang-orang setelah mereka, kemudian baru orang-orang setelah mereka lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Dalam hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, disyariatkan bagi imam untuk mengatur barisan makmum dalam sholat, tidak langsung masuk sholat, ya, diluruskan, dirapatkan saf mereka. Nah, kalau mereka masih belum bisa merapatkan dan meluruskan saf sendiri, maka imam tampil untuk membenahinya. Jadi kalau cukup sawu sawu shufufakum stawu wala tahtalifu fatahtalifa qulubukum. Sudah dilihat lurus bisa langsung mulai. Tapi kalau sudah dikitukan kok masih banyak yang enggak lurus, maka disyariatkan imam turun tangan untuk meluruskannya. Ini adalah ajaran Nabi SAW dalam sholat jamaah. Nah, jadi tidak usah sungkan-sungkan ya imamnya ya. Nah, itu adalah tugasnya untuk meluruskan saf dalam sholat. Mengapa demikian? Karena semakin lurus dan rapat saf dalam sholat jamaah, itu menambah nilai keutamaan sholat jamaah tersebut. Derajat-derajat yang tinggi dalam sholat jamaah akan bisa tercapai dengan cara itu. Jadi itu untuk kemaslahatan bersama, untuk kepentingan bersama imam dan makmum. Jadi bukan untuk pribadi. Semakin lurus dan rapat shofnya, pahalanya akan semakin banyak. Dan yang dapat ya semuanya. Kalau imamnya langsung sholat begitu saja, enggak pakai memperhatikan barisan shof makmum, dalam keadaan tidak lurus, tidak rapat, rugi sendiri. Yang rugi siapa? Ya imamnya, ya makmumnya. Harusnya dapat pahala banyak, dapatnya cuma sedikit. Kan sayang. Barakallahu fikum. Padahal kita sangat butuh pahala dari Allah Ta'ala. Kemudian dalam hadis ini dijelaskan tentang penempatan jamaah dalam shaf sholat. Tolong diperhatikan baik-baik. Untuk shaf yang terdepan, tepat di belakang imam, hendaknya diisi oleh ulul ahlam wan nuha. Ulul ahlam wan nuha ini istilah untuk orang-orang yang berilmu, yang paham tentang hukum-hukum sholat. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi pada imam, mereka bisa langsung dengan sigap mengatasinya. Misalkan mendadak imamnya pingsan, itu langsung maju. Atau ketika imam bacaannya salah, dia bisa langsung dalam jarak dekat mengoreksi bacaan imam. Begitu. Imamnya batal, dia bisa langsung melanjutkannya. Nah, jadi kalau ada anak-anak di posisi seperti itu, dipindah posisi, ya. Jangan dibiarkan. Untuk kemaslahatan bersama dalam jamaah sholat tadi. Tapi kalau enggak dilakukan seperti ini, ulul ahlam wan nuha malah di belakang. Imamnya lupa bacaan sholatnya, lupa hafalannya, terlalu jauh. Apalagi kalau yang benarkan itu suaranya pelan. Ya kalau sampai ke imam, ya kalau enggak. Nah, gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik. Baru setelah itu tingkatan di bawah mereka terus begitu. Sehingga kalau ada yang bertanya apakah boleh anak-anak berada di saf terdepan, maka jawabannya dirinci. Kalau memang enggak ada jamaahnya, ya mau enggak mau di depan. Jamaahnya cuma sedikit. Satu saf itu masih sisa. Jadi jangan sampai kemudian dihukumi seperti sholat jenazah ya. Nah, membentuk 3 saf minimal. Jadi penuhi dulu saf yang terdepan dalam sholat jamaah. Anak-anak kalau memang ikut ya mau gak mau memenuhi saf pertama yang masih banyak yang kosong. Tapi kalau jamaahnya banyak, maka sebaiknya untuk yang di depan-depan itu adalah ulul ahlam wan nuha. Kemudian baru setelah itu yang lain. Anak-anak juga bisa diatur, ya. Demikian. Ini bukan masalah sah tidaknya anak-anak sholat di saf terdepan. Tidak masalah boleh tidaknya. Sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Tapi keafdoliahnya itu ya, keafdolannya itu yang harus diperhatikan. Semakin afdol yang diterapkan oleh jamaah dalam masjid itu, akan semakin banyak pahala yang didapatkan oleh mereka. Ini keuntungan, ya. Nah, kan sayang, jamaahnya banyak, gak bisa mendulang keuntungan yang banyak, ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi diperhatikan baik-baik bahwa sholat berjamaah adalah tanggung jawab bersama. Sehingga harus ada aturan-aturan yang diperhatikan. Tidak asal sholat. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah. Keutamaan orang yang sholat dengan saf yang lurus dan rapat. Di antara keutamaannya ialah Allah satukan hati mereka. Allah kokohkan persaudaraan dan ukhuwah di tengah mereka. Nah, sebaliknya, kalau orang itu sholatnya shofnya gak rapat, yo gak lurus, maka Allah jadikan hati mereka terpecah belah. Walaupun kita secara zahir melihat seolah-olah mereka itu bersatu. Tahsabuhum jami'ah. Kalian mengira mereka itu kompak satu. Wa qulubuhum syatta. Padahal hati mereka itu bercerai-berai. Di jamaah-jamaah dalam masjid yang safnya gak lurus, gak rapat, maka dipastikan dalam banyak perkara-perkara dalam kehidupan sehari-hari terjadi banyak perselisihan, Walaupun seolah-olah mereka itu apa ini? Kompak. Ya. Perselisih sama-sama organisasinya. Itu tengkar. Nah, rebutan posisi jabatan, ya. Nah. Sama-sama partainya. Tengkar, pecah. Enggak heran, memang sholatnya kayak gitu, ya. Nah. Dalam masalah yang lainnya sering tengkar. Nah. Mohon maaf, walaupun mereka kadang disatukan dalam satu majelis, ya, nah, majelis dikir maksudnya itu satu majelis, tapi setelah itu bubar, nah, hatinya mereka apa ini terpecah belah. Terbukti apa? Di antara mereka itu banyak firqah, sekte, ya, nah, tarekat itu terpecah belah jadi banyak. Kalau dilihat sholat jamaahnya sudah terjawab. Oh, pantesan. Ketika sholat shofnya enggak lurus, enggak rapat. Mereka terpecah belah menjadi banyak tarekat, sekte dan yang lain. Ya. Kalau shofnya lurus rapat, nah, bisa dipastikan ini mereka adalah ahlus sunnah, paham sunnah, ukhuwahnya masya Allah, ya, luar biasa. Taib dalam hal apapun, perselisihannya lebih sedikit. Wala tahtalifu fatahtalifa qulubukum. Nah, hadis berikutnya yang ke-1087. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu shufufakum. Fa inna taswiyatas saf min tamamis shalah, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil al-Bukhari, fa inna taswiyatas shufuf min iqamatis shalah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskan saf kalian, karena saf yang lurus termasuk kesempurnaan salat. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, karena saf yang lurus termasuk bentuk menegakkan salat. Nah, ini jelas sudah. Ini keutamaan saf yang lurus dan rapat dalam sholat. Ini menjadi penentu pahala sholatnya sempurna. Menjadi penentu bahwa orang ini benar-benar menegakkan sholat. Sholatnya itu serius. Sholatnya itu sungguh-sungguh. Ya. Nah. Dan ini terbukti. Terbukti. Mereka yang lurus dan rapat sholatnya, semangat dalam sholat. Walaupun imamnya kadang lama, ya. Nah. Dan itu enak. Kalau ulama itu saling rapat gini, jadi gak jatuh lah. Ya, nah. Diapit sama teman-temannya. Tapi kalau yang sholatnya itu sholatnya gak lurus, gak rapat, atau sendiri sholatnya. Oh. Sholatnya malas, cepat lagi. Nah, kalau ngantuk, jatuh dia. Gak ada yang mengapit kanan kirinya, ya. Nah, enggak, ya. Nah, ketika imamnya lama sedikit langsung bubar. Jadi perbincangan ya, wis ojo dipasang maneh ya, cekot-cekot sikile. Ya, nah, padahal kalau dilihat sebetulnya enggak lama, mereka aja soalnya yang terlalu kilat ya. Nah, membaca sabihus marabikal a'la lama. Ya, harusnya Al-Kausar. Ya, nah, tapi kalau memang benar-benar terlalu lama, ayo jangan. Itu menyelisi sunnah ya. Nah, satu rakaat satu juz. Wah, ini untuk yang mereka yang biasa sholat jamaah saja sudah cekat-cekat, apalagi masyarakat awam yang sholatnya semaunya. Oh, benar-benar dibantai setelah sholat. Nah, nanti dihakimi, dihujat, benar-benar dicopot, pecat ya. Nah, itu sudah kenyataan. Saya pernah itu dulu ya, berkunjung ke family, waktu sholat datang masjidnya masyarakat, saya enggak tahu kebiasaan mereka itu sholatnya benar-benar kilat. Saya tahu imam itu bacaannya yang ringan-ringan saja, benar tak baca itu sabih semarapikal Allah. Ternyata setelah itu warga langsung ke tempat family saya itu, terlalu lama itu imaminya. Gitu. Wah, kaget ya kan. Saya ditegur sama family, imam terlalu lama loh. Segitu itu terlalu lama. Nah, biasanya aku langsung gitu. Gerakannya terlalu lambat. Wah, mereka biasanya nah, kok tahu seperti itu, gak salah di situ ya. Nah, bahaya ya. Nah, jadi itu mereka terlalu hulu dalam cepat gerakan sholatnya ya. Nah, tak kira gak ada yang kayak gitu ya. Ternyata banyak yang ngasih kiriman video-video postingan itu ya. Nah, benar-benar sholatnya itu luar biasa cepatnya ya. Nah, dan ada memang ternyata ya, mereka ini benar-benar mencoreng sholat itu sendiri ya. Tapi tidak tumaknina, nah, bahasanya itu tidak tumaknina. Nggak tahu itu baca apa enggak dikir-dikir sholatnya itu ya. Nah, aku yakin nggak baca. Nah, aku yakin mungkin imamnya itu pertimbangannya daripada enggak baca bengong saja lebih baik cepat ya. Nah, jamaahnya enggak ada yang tahu bacaan sholat ya, daripada dilama-lamakan mereka diam aja enggak baca apa-apa, sekalian aja dipercepat ya. Nah, nah, mereka hanya bisa gerakan sholat tapi tidak bisa bacaan sholat sehingga tidak tumaknina. Terima. Hadis berikutnya yang ke-1088. Qala rahimallahu wa anhu qala uqimatis shalah fa aqbal alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wajhihi fa qala aqimu shufufakum wa tarassu fa inni araqum wara'i dhahri. Rawahul Bukhari bi lafdhi wa Muslimun bi ma'nahu wa fi riwayat al-Bukhari wa kana ahaduna yalziku mangkibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala an, beliau pernah berkata ketika salat di iqamahi, maka Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya ke arah kami. Beliau bersabda, luruskan shaf kalian dan rapatkan tubuh kalian. Sungguh aku bisa melihat kalian dari balik punggungku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafadznya, Imam Muslim semakna. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebutkan, maka langsung salah satu dari kami menempelkan pundaknya ke pundak temannya, menempelkan kaki ke kaki temannya. Nah, di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, bahwa lurus, jelas lurus ya, tidak bengkok. Rapat berarti apa ini? Pundak nempel ke pundak, kaki nempel kaki. Nah, itu rapat namanya. Yang kedua, dalam hadis ini terdapat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala bisa melihat apa yang ada di belakang beliau. Walaupun beliau ngimami menghadap kiblat, Nabi tahu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh jemaah yang salat bersama beliau dari balik punggungnya. Memiliki mata yang ke berapa itu? Mata yang lain selain mata di muka ya. Ini dimaknai secara dohir oleh para ulama, dan ini termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Sehingga ketika ada yang shafnya enggak lurus, enggak rapat, langsung habis sholat ditegur. Karena Rasulullah tahu, tidak berdasarkan laporan, tapi berdasarkan pengamatan beliau langsung dari balik punggungnya. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Menegur ikhwan yang kendor terkadang menambah parah keadaan, semakin kendor karena kurangnya ilmu agama kita. Bagaimana cukup melalui postingan saja di grup yang di ada di dalamnya, mudah-mudahan ada hasilnya Ustaz. Nah, ya masalah setelah ditegur tambah kendor itu bukan salah yang negur ya. Nah, nanti kalau enggak ditegur tambah kendor lagi ya. Nah, tetap ditegur dengan cara yang baik-baik. Nah, ini tergantung cara menegurnya. Jadi kalau menegur menasihati itu ada adabnya ya. Yang ditegur nerima atau tidak itu urusan lain. Tambah kendor atau tidak itu urusan yang lain ya. Naam, barakallahu fikum, enggak salah yang ngasih nasihat. Kalau kamu nasihati dia malah lari. Itu kalau enggak dinasihati enggak sekedar lari itu ya. Nah, balapan larinya ya. Memang orangnya berpenyakit. Ya, di antara ciri orang berpenyakit itu kalau ditegur, dinasihati tambah parah ya. Nah, kalau enggak ditegur, enggak dinasihati tambah parah lagi ya. Wallahu ta'ala bissawab. Nah, apakah ada dalil tentang umur kambing? Nah, ya, jadi kambing cempe, kacang, itu satu tahun. Kalau kambing jenis kibas atau domba, nah ini bisa 6 bulan. Ya, nah demikian. Itu batas minimal usia kambing untuk udhiyah. Barakofik. Itu sudah menjadi kesepakatan fuqaha, ya, dalilnya ada di kitab-kitab fikih masalah udhiyah, ya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.